إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Nida Idul Murabbin wal Murabbiyat pada pasal min adabiz ziyarati wal istidzan. Pasal di antara adab-adab az-ziyarah yakni berkunjung, wal istidzan dan minta izin. Tentu ini hal yang cukup penting terutama bagi para pendidik karena mereka merupakan contoh bagi yang lain. Dan kunjungan-kunjungan satu hal yang sering dilakukan. Berikutnya tentu istidzan, minta izin, itu juga tentu sering dilakukan. Maka bagaimana pandangan yang benar terhadap adab-adab seputar berkunjung, bersilaturahmi atau minta izin. Dalam hal ini dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nur ayat yang ke-27 sampai 29. Qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah sing ghayra buyutikum, selain rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Itu lebih baik buat kalian, mudah-mudahan kalian ingat. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Kalau kalian tidak mendapatkan padanya seseorang, janganlah kalian masuk ke dalamnya sampai kalian diberi izin. Wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan kepada kalian, kembalilah kalian, pulanglah kalian, maka pulanglah kalian. Huwa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'amaluna alim, dan Allah maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak ada dosa bagi kalian untuk masuk ke rumah-rumah yang tidak ada penghuninya, tidak berpenghuni, dan di dalamnya ada mata barang-barang milik kalian. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan serta apa yang kalian sembunyikan. Dari ayat ini disebutkan oleh penulis kandungan yang terdapat padanya dari hukum-hukum syar'i, Kata beliau, hadhihi adabun syar'iyyah. Inilah adab-adab syar'i. Addaballahu biha ibadahul mu'minin. Yang Allah ajari dengannya hamba-hambanya yang beriman. Wadhalika fil isti'zan. Hal itu maksudnya dalam memohon izin. Amarahum an la yadkhulu buyutan ghaira buyutihim. Allah perintahkan mereka an la yadkhulu, agar tidak masuk ke rumah-rumah selain rumah-rumah mereka. Hatta yasta'nisu, sampai mereka istinas, ay yasta'dinu, yakni mohon izin qabla dukhul, sebelum masuk. Wa yusallimu ba'dahu, kemudian setelahnya baru mengucapkan salam. Wa yanbaghi an yasta'dina 3 marrat, dan semestinya izin itu 3 kali saja. Fa in udina lahu wa illan sarf, kalau diberi izin masuk, kalau tidak pergi. Kama tsabata fi sahih, sebagaimana telah terdapat di dalam hadis yang sahih, anna Aba Musa hina sta'dzana 'ala Umar 3 falam yu'dzan lahu in sarf, bahwa Abu Musa al-Asy'ari ketika izin ingin masuk ke rumah Umar, sampai 3 kali izin namun belum dibukakan pintu, maka beliau pun pergi. Tuma qala Umar, kemudian Umar mengatakan, alam asma' sawta Abdullah ibn Qais yusta'din idhanu lahu, tidakkah tadi saya dengar suara Abu Musa Abdullah bin Qais, berikan izin kepadanya untuk masuk. Fatalabuhu fawajaduhu qad dhahab, orang-orang mencarinya, ternyata Abu Musa sudah pergi. Falamma jaa'a ba'da dhalika qala lahu, ketika setelah itu Abu Musa datang waktu yang lain, Umar berkata, ma arja'ak, apa yang membuat kamu pergi waktu itu? Qala inni ista'dzantu 3 falam yu'dzan li, karena aku sudah minta izin 3 kali namun saya enggak diberi izin, maka saya pergi. Wa inni sami'tu an-nabiyya yaqul, dan sungguh aku mendengar Nabi beliau bersabda, in ista'dzana ahadukum 3 fala yu'dzan lahu falyansarif, falam yu'dzan lahu falyansarif, bila seseorang di antara kalian izin 3 kali lalu tidak diizinkan, hendaknya dia pergi. Muttafaqun alaih. Nah, ini hadis Nabi. Rupanya Umar belum sampai pada beliau hadis ini. Beliau belum tahu hadis ini. Faqala Umar, maka Umar pun mengatakan, la ta'tiyanni ala hadza bi bayyinatin wa illa auja'tuka darba. Kamu wahai Abu Musa harus mendatangkan bukti, yakni bahwa ini benar-benar sabda Rasulullah. Kalau tidak, saya akan hukum kamu dengan saya pukul yang membuat kamu sakit. Fadhahaba ila mala'in, yakni Umar radhiyallahu anhu ingin betul-betul mantap, ya. Sebetulnya itu sudah cukup diterima. Namun Umar radhiyallahu anhu mungkin ingin lebih mantap. Ya, maka beliau ingin orang lain yang juga pernah mendengar dari Nabi sehingga mendukung berita dari Abu Musa. Fadhaba ila mala'in min al-ansar fadzakara lahum maqala Umar. Maka Abu Musa pergi menemui orang-orang Ansar, dia sebutkan apa yang dikatakan Umar itu. Faqalu la yashhadu laka illa asghuruna. Mereka mengatakan, tidak ada yang mendukung engkau wahai Abu Musa kecuali orang yang paling muda di antara kami. Siapa dia? Faqama ma'ahu Abu Sa'id Al-Khudri. Berdirilah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fa akhbara Umar bidzalik. Lalu beliau pun mengabarkan kepada Umar dengan hadis Nabi yang disampaikan oleh Abu Musa tadi sama. Faqala, maka Umar mengatakan, alhani anhu as-saf bil aswaq, telah melalaikan aku darinya, as-safku fil aswaq, yakni transaksi-transaksi di pasar. Yakni Umar mengakui kalau begitu saya tidak tahu, dan mungkin disebabkan karena waktu-waktu tersebut Umar ada kesibukan di pasar sehingga tidak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ayat di atas, demikian pula hadis ini menjadi dasar dalam bab apa? Adab-adab mohon izin untuk masuk ke rumah orang lain. Nah, di antara faedah dari ayat dan hadis yang tadi kita baca adalah beberapa hal yang akan disebutkan ini. Yang pertama, kalau begitu kesimpulannya, al-zair an la yadkhul al-bait qabla an yasta'dhin min ahliha. Hendaknya seorang yang berkunjung ke rumah yang lain atau bersilaturahmi ke rumah orang lain, jangan dia masuk ke rumah orang itu sampai dia minta izin dulu dari penghuninya. Kemudian mendapati izin waraghbah fi dukhuli, ada keinginan dari pemilik rumah untuk memasukkan dia ke rumah tersebut. Ya, ini adab Islami dan berbeda dengan sebagian masyarakat yang yakni terlalu bermudah-mudahan dalam bab ini, sehingga kadang-kadang ya karena tetangga mungkin sudah saling percaya tapi tetap enggak sesuai dengan Islam. Ya, ke rumah langsung masuk tanpa minta izin dulu, sehingga kadang-kadang membuat orang yang di dalam rumah kaget, atau yakni bahkan dalam kondisi tidak siap. Ya, mungkin pakaiannya belum beres, ya mungkin dalam kondisi tidak sepantasnya terlihat. Ya, karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa beliau mengatakan innama ju'ilal idzan min ajli al-basar. Sesungguhnya izin itu disyariatkan demi apa? Demi pandangan. Ya, sehingga adat kebiasaan yang lain kadang orang ngintip dulu. Ya, kaca jendela tertutup, ya izin kok nggak dijawab-jawab, akhirnya apa, dia mana sih orangnya. Nah, ini nggak boleh, yang seperti ini tidak boleh, karena bisa jadi yang di rumah dalam kondisi tidak suka dilihat ketika itu. Sehingga bahkan Rasulullah SAW membolehkan untuk apa, seandainya terlihat sedang ngintip gitu, ditusuk matanya begini, boleh. Seandainya pun mata itu kemudian sakit atau bahkan cacat, tidak ada apa, tidak ada gantinya, nggak boleh minta ganti rugi, setelah dia sendiri. Nah, innama ju'ilal idzan min ajli al-basar, hanyalah izin itu disyariatkan karena demi pandangan. Makanya jangan masuk dulu kecuali dengan izin. Ya. Bahkan dianjurkan ketika yakni dari bab adab, ketika kita minta izin mau dibukakan pintu, juga lebih baik jangan menghadap ke pintu tadi. Soalnya ketika dibuka langsung terlihat abang di dalam. Padahal mungkin di situ ada anaknya, ada istrinya, ya, yang mungkin pakaiannya belum genap. Ya jadi, ya kan? Makanya kita menghadap ke sisi yang lain. Ketika dibuka, baru kita menghadap padanya. Kemudian, al-zair an yabda man yazuruhum bittahiyyah. Kesimpulan kedua, bahwa orang yang berkunjung hendaknya memulai dengan pengucapan tahiyyah penghormatan berupa assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ucapan tahiyyah. Dalam ayat wa tusallimu ala ahliha. Berdasarkan surat An-Nur ayat yang lalu, begitu pula ayat 61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kalau kalian masuk ke rumah-rumah, uluk salamlah kepada diri-diri kalian. Yani sama kita. Karena mereka juga bagian dari kita. Ucapkan salam semacam yang tadi disebutkan. Tahiyyah dari Allah, mubarakah thayyibah, penuh berkah, diberkahi dan baik. Al-Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, "Idza dakhalta al-masjid faqul assalamu ala Rasulillah." Yani masjid Nabi. Ya, kalau masjid sini bukan assalamu ala Rasulillah. Maksud beliau wallahu alam masjid Nabi. Kemudian wa idza dakhalta, saya ulangi, Mujahid berkata, "Idza dakhalta al-masjid," kalau kamu masuk masjid, ucapkan assalamu ala Rasulillah. Ya. Masjid Rasulullah. Wa idza dakhalta ala ahlik fasallim alaihim. Kalau kamu masuk ke rumah keluargamu, salamlah pada mereka. Wa idza dakhalta baitan laisa fihi ahad, kalau kamu masuk rumah yang di situ tidak ada seorang pun dari penghuninya. Yani rumah kosong. Tidak ada orang. Faqul assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan dan kesejahteraan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Zada Qatadah, Qatadah mengatakan, innal malaikata taruddu alaihi. Sesungguhnya para malaikat yang menjawabnya. Wala farqa fi lafdhis salami bainar rijali wan nisa. Tidak ada bedanya dalam lafal salam antara laki-laki dan wanita. Fal mar'atul muslimatu sallim 'alan nisa wa 'ala aqaribiha minar rijal al muharramin 'alaiha ka ikhwatiha wa auladiha. War rajulu yusallimu 'alan nisa al muharramat 'alaihi. Perempuan mengucapkan salam kepada sesamanya atau kepada kaum laki-laki dari kerabat-kerabatnya, ya, yang menjadi mahramnya seperti anak maupun saudara-saudaranya. Begitu pula seorang laki-laki mengucapkan salam kepada kaum wanita yang mahramnya. Bagaimana kalau kepada selain mahram? Kalau dikhawatirkan terjadi godaan-godaan, kekhawatiran-kekhawatiran, maka jangan. Kalau beda jenis, ya. Karena bisa jadi menjadi sarana untuk apa? Untuk tergodanya satu jenis oleh yang lainnya. Nah, tapi kalau aman pada dasarnya boleh. Yang keempat, la yajuzu lil mar'ati ad-dukhul ila dari ahadin duna idznin. Tidak boleh. La yajuzu lil mar'ati, tidak boleh bagi seorang wanita, ad-dukhul ila dari ahad, masuk ke rumah seseorang tanpa seizinnya. Kama hiya 'adat ba'd an-nisa, sebagaimana kebiasaan sebagian wanita. Rubbama kana ar-rajul wahdahu fil bait, mungkin ternyata di rumah itu hanya ada seorang laki-laki saja. Fataqa al-khulwah, terjadilah khulwah, berdua-duaan di rumah itu yang dilarang oleh Allah. Wa rubbama kana uryanan aw naiman ma'a ahli, atau dia sedang tidur sedang tidak berpakaian, atau dia sedang tidur bersama istrinya. Nah, makanya harus memohon izin terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, ihdar an tu'awwida ahlaka wa auladaka al-kadzib. Hati-hati, jangan kamu biasakan keluargamu atau istrimu dan anak-anakmu untuk berdusta. Contoh, kamu pesan kepada mereka, kalau ada orang ketuk pintu, katakan saja ayah tidak ada, ya. Sekarang ayah mau tidur, misalnya. Kalau ada orang ketuk pintu, katakan tidak ada. Nah, ini pertama jelas berdusta. Yang kedua, mengajari anak untuk berdusta. Jangan dianggap ini hal yang sepele. Ini bisa membekas pada anak tersebut. Kalau begitu seperti ini boleh. Ya. Padahal ini perbuatan dusta yang jelas dilarang oleh syariat. Wal ajdar an ta'tadir 'anil khuruj idza kunta mashghulan fadzalika khairun fid dunya wal akhirah. Yang sepantasnya, kalau kamu memang tidak bisa keluar menemui, ya mohon maaf, berikan kepada anakmu atau istrimu pesan. Ya, tolong katakan kepada tamu yang mau masuk tadi, bahwa ayah sekarang sedang, yakni sangat telah, baru datang dari safar, sehingga mohon maaf belum bisa ketemu, mungkin lain waktu. Atau misalnya sedang sakit, katakan ini ayah sedang sakit, ya mohon maaf tidak bisa menemui, insya Allah lain waktu. Terus terang saja seperti itu. Wa ala zair an yakbal al udhr. Begitu pula si pengunjung rumah itu, dengan adanya alasan seperti itu, ya mestinya dia menerima. Jangan beralasan, aduh ini sudah meluangkan waktu ke sini, gak bisa masuk lagi. Ya, sama-sama memberi, apa namanya, memaklumi. Coba yang seperti ini kalau terjadi pada dia. Betul-betul sedang apa? Sedang lelah. Ya. Sehingga kedatangan seorang tamu terkadang menjadi gangguan bagi dia. Maka dari itu, sama-sama memaklumi, sama-sama memahami. Tuan rumah kalau memang bisa, ya terima. Karena itu bagian daripada ikramul duyuf. Tapi kalau memang tidak bisa menerima, mohon maaf. Ya, dan agar pengunjung juga memberi uzur, memakluminya. Dalam ayat disebutkan, wa in qila lakum urji'u farji'u. Ini perintah Allah. Kalau dikatakan kepada kalian, kembalilah, maka kembali. Huwa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian. Ya. Kemudian yang keenam, la yajuzu lizair an yuhidda basarahu ila dakhilid dar hina al-isti'zan. Jangan seorang pengunjung itu menatap ke dalam rumah, ruangan rumah itu. Hina al-isti'zan, ketika dia minta izin. Ya. Sengaja melihat ke dalam, apalagi seperti yang tadi saya sebutkan, sebagian malah apa? Melihat dari jendelanya apa yang ada di rumah. Ini jelas bertentangan dengan hadis Nabi SAW berikut ini. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim faqad halla lahum an yafqa'u 'ainahu. Siapa orangnya yang ngintip, ya, mengintip, melihat ke dalam rumah sebuah kaum atau sebagian orang tanpa seizin mereka, maka telah halal bagi penghuni rumah itu untuk yafqa'u 'ainah, yakni menusuk matanya itu. Rawahu Muslim. Konsekuensinya ketika diizinkan oleh syariat, seandainya pun sampai matanya itu buta, maka tidak ada gantinya. Karena syariat telah mengizinkan. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Islam sangat menghargai aurat Islam sangat menjaga aurat. Ya, betapa malunya seseorang yang di dalam rumah misalnya sedang bersama istrinya, ternyata ada orang yang seperti itu. Ini jelas yakni sangat merugikan orang. Makanya Islam menganjurkan atau membolehkan seandainya pun matanya ditusuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza tababa qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi. Dan adalah Nabi SAW bila datang ke rumah sebuah kaum, beliau enggak menghadap ke pintunya dengan menghadapkan wajah beliau ke sana, tidak. Walakin min ruknihil aiman awil aisar, tapi beliau ya berada di sisi yang sebelah kanan atau sebelah kiri, tak langsung menghadap ke pintunya. Wa yaqul, dan beliau mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Haditsun sahih rawahu Ahmad. Nah, ini menunjukkan apa tadi? Tetap menjaga pandangan sehingga ketika dibuka tidak langsung kita melihat dalamnya. Yang ketujuh, la tadkhul baitan la yujadu fihi sahibu aw ahadu auladihi ar-rasyidin min ad-dhufur. Jangan kamu masuk sebuah rumah yang di situ tidak ada orangnya, yakni orangnya sedang pergi. Ini rumah-rumah berpenghuni, cuma dia sedang tidak ada. Jangan masuk ke situ. Atau di situ tidak ada seorang anak laki-laki yang sudah agak dewasa. Karena Rasulullah, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa'ilam tajidu fiha ahadan." Kalau kalian enggak mendapati seorang pun ya sedang berhalangan pergi ke tempat lain, fala tadkhuluha, jangan kalian masuk terus, hatta yu'dzana lakum, sampai kalian diberi izin, nunggu ada izin baru boleh masuk. Wala ibrata bainil mar'atil ajnabiyyah ka ukhti zawjati wabni wabnatil am wal khal wal khalah wa zawjatil akh. Dan tidak dianggap izinnya seorang wanita yang ajnabi, yang bukan mahram. Seperti saudara istri, anak perempuan paman, anak perempuan khal, ya, khalah, bibi, dan zaujatul akh, istri saudara. Ini mereka ini bukan orang-orang yang berhak memberi izin. Jadi kalau mereka yang memberi izin, sama saja tidak ada izin. Maka jangan masuk. Yani terus terang, adab-adab seperti ini di masyarakat kita kurang terjaga. Ya, karena sudah begitu kebiasaan dalam keluar masuk tamu. Ya. Dan subhanallah, terjadilah apa yang terjadi. Ketika ada orang-orang yang memang berniat jahat atau yang tergoda oleh syaitan sehingga terjadi hal-hal yang dilarang oleh Islam gara-gara bermudah-mudahan dalam memberi izin orang lain masuk ke rumah. Yang kedelapan, yajibul isti'zan qabla ad-dukhul 'inda ziyaratil aqarib ka baiti 'ammik wa akhik wa khalik. Hatta min as-sunnati an tasta'dina 'ala akhawatika. Wajib minta izin sebelum masuk ketika mengunjungi kerabat-kerabat. Seperti rumah pamanmu, rumah saudaramu. Ya. Hatta min as-sunnah, sampai-sampai di antara sunnahnya adalah kamu minta izin kepada saudara-saudara perempuanmu. Ya. Untuk masuk ke rumah mereka. Qala Ibnu Jurayj mengatakan sami'tu Atha bin Abi Rabah yukhbiru 'an Ibnu Abbas. Aku dengar Atha bin Abi Rabah, dia memberikan kabar yang berasal dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan salatu ayatin jahadahunnannas. Tiga ayat yang orang-orang itu mengingkarinya. Yani wallahu a'lam maksudnya secara perbuatan mereka mengingkari, walaupun secara lisan dan keyakinan ada, tapi secara praktik mereka itu mengingkari. Apa itu ayat yang pertama? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, muslimin secara umum secara lisan mengakui bahwa itu ayat dan beriman dengannya. Tapi secara praktek lihat, ada orang mengatakan tanpa mereka sadari bertentangan dengan ayat ini. Yaqulun inna akramahum indallahi a'zamahum baitan. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu yang rumahnya paling besar. Ya. Wal adabu kulluhu qad jahadahun nas. Yang kedua, tentang adab-adab. Semuanya diingkari manusia. Qal, beliau mengatakan, qultu astazinu ala akhawati aitam fi hijri ma'i fi baitin wahidin. Qala na'am. Dia bertanya kepada Ibn Abbas, yakni Atha nampaknya bertanya kepada Ibn Abbas, astazinu ala akhawati, apakah saya juga minta izin kepada saudara-saudara perempuan saya? Aitam fi hijri ma'i fi baitin wahidin. Mereka itu atau ada anak-anak yatim di asuhanku bersamaku fi baitin wahidin, di satu rumah. Qala na'am. Dia mengatakan iya, izin juga. Faradattu 'alaihi liyurakhhis li fa aba. Maka aku ulangi. Bertanya lagi supaya dia memberikan keringanan bagiku. Fa aba, Ibn Abbas tetap mengatakan tidak. Faqala, Ibn Abbas bahkan mengatakan, atuhibbu an taraha 'uryanah? Apakah kamu ingin melihat dia sedang enggak berpakaian? Kultulah. Ya, tentu tidak mau. Ya, aib. Qala fastazin, kalau begitu minta izin kamu. Ama zawjatul akh wal am wal khal wal ukht wa ukhtu zawjah. Adapun istri saudara laki-laki kita, istri paman, ya, dan ipar, yakni yang perempuan. Fala tajuzul khulwah ma'a ihdahunna fi baitin wahidin. Maka tidak boleh berdua-duaan dengan mereka di satu rumah. Wala ru'yatuha makshufa. Tidak boleh pula melihatnya dalam keadaan tidak memakai kerudung. Aw mutazayyina. Atau melihatnya dalam keadaan telah berdandan. Nah, hati-hati. Ini kondisi-kondisi di mana syaitan akan lebih kuat menggoda mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Iyyakum bid-dukhul 'alan nisa." Hati-hati kalian masuk menemui perempuan. Faqala rajulun minal ansar, seseorang dari Ansar berkata, "Ya Rasulullah, apa ra'aital hamu?" Ya Rasulullah, apa menurut Anda tentang al-hamu? Al-hamu itu yakni akhu zauj wa qaribu. Ya, saudara suami, kerabat suami. Bagaimana dengan mereka ini? Bolehkah bertemu berdua-duaan? Qala al-hamu al-maut. Saudara dan kerabat suami itu artinya maut. Yani berbahaya, jangan dianggap sepele. Dan subhanallah, kita kadang mendengar berita seperti itu, ya, terjadi perselingkuhan antara siapa? Ternyata ya antara orang-orang dekat itu, ya, seorang suami berselingkuh dengan saudara istrinya atau bibi istrinya atau yang lain. Seorang wanita berselingkuh dengan yani saudara suaminya. atau kerabat yang lain dari suami. Na'udzubillah. Nah, ini yang dikatakan Rasulullah SAW, al-maut, ini maut. Ya, dianggap itu saudara biasa, merasa aman, ternyata pagar makan tanaman. Allahu musta'an. Idza dakhalta baitak fasallim 'ala ahlik wa 'alimhum bi sautik qabla dukhulika bi qawli Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu idza dakhalta 'ala ahlika fasallim 'alaihim tahiyatan min 'indillah mubarakatan thayyibah. Kalau kamu masuk ke rumahmu juga berikan salam kepada keluargamu. A'lim bi sautik, yakni keraskan suaramu biar mereka tahu sebelum kamu masuk. Berdasarkan ucapan Jabir radhiyallahu anhu, kalau kamu masuk menemui keluargamu, ucapkan salam pada mereka sebagai tahiyyah, ucapan penghormatan berasal dari Allah azza wajal, mubarakah, penuh berkah, thayyibah dan baik. Wa kana Abdullah bin Mas'ud idza jaa min haja fantaha ila al-bab tanahnaha wa baziqa karahata an yahjuma minna ala amrin yakrahuhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bila dia datang dari suatu keperluan, fantaha ila al-bab, lalu sampai ke pintu, beliau tanahnah, ya, berdehem ya, untuk apa, tanda bahwa ada orang ini, ya, biar orang tidak apa terkagetkan dengan kedatangannya. Wabaziqa, atau beliau yakni meludah, yakni biar orang, maksudnya apa, dengar ada orang. Karahata an yahjuma alaina, kenapa beliau enggak suka untuk tiba-tiba masuk mengagetkan orang yang di dalam belum siap kedatangan orang. Ya. Ala amrin yakrahuhu, khawatir tiba-tiba datang kepada mereka melihat sesuatu yang tidak suka untuk dilihat. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, dan beliau mengatakan sanadnya sahih. Yang ke-10, awid auladaka bungdus sigar an yasta'dinu inda dukulihim ila duri ghairihim walau kanu min aqaribihim. Awid auladak, biasakan anak-anakmu bungdus sigar, sejak kecil, an yasta'dinu, untuk minta izin inda dukulihim, saat masuknya mereka ke rumah-rumah orang lain. Ila duri wairihim, walau kanu min aqaribihim, walaupun mereka itu kerabat-kerabat mereka sendiri. Yang ke-11, yahsun an takuna ziyaratuka qasira, sangat baik kalau kunjunganmu itu pendek waktunya, jangan berpanjang-panjang karena mungkin dia punya keperluan-keperluan. Warubbama kana sahibul manzil ala maw'id, mungkin orang pemilik rumah sudah punya janji. Dan ini sering terjadi. Kita mau pergi, ternyata tamu datang. Dia gak tahu acara kita. Kita mau ngomong terus terang juga gak enak. Ya kan? Terpaksa diterima. Tapi subhanallah kurang tahu diri. Sehingga perpanjang waktu. Nah, akhirnya acara kita berantakan. Nah, itu kadang terjadi yang seperti itu. Atau dia sedang masyghul. Dia sedang apa? Sibuk. Tidak tahu ada suatu kerjaan, ada suatu kesibukan. Tamu tidak tahu kalau tuan rumah memiliki suatu kesibukan. Sehingga dia santai saja bertamu. Padahal ya, tuan rumah punya suatu kesibukan yang ingin dia selesaikan. Nah, oleh karena itu seperlunya saja. Ya, kalau memang perlu waktu yang lama, ya ngomong saja. Bagaimana apa ada waktu saya duduk dalam waktu yang cukup karena ada suatu masalah. Terus terang seperti itu. Nah, sehingga tuan rumah pun akan menyiapkan waktu. Kalau memang waktu itu ada, silakan. Tapi kalau tidak ada, ya kalau memang perlu waktu yang cukup, insya Allah pilihin waktu, ya jam sekian, nah begitu. Nah ini juga sangat penting dalam rangka agar kita tidak mengganggu sahibul bait, tuan rumah. Qala Allah Ta'ala yukhatibul mu'minin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yukhatibul mu'minin, berbicara terhadap kaum mu'minin, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. Nah, ketika mereka para sahabat di rumah Nabi, Allah katakan kalau kalian sudah makan, ya diundang makan, sudah makan, فَانْتَشِرُوا, sudah menyebar kalian. Yang ini beranjak dari tempat tersebut ke tempat yang lain, sudah minta izin pergi. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ, jangan asyik berbicara ke sana kemari. Nabi enggak enak untuk apa? Yang ini sampai mengusir begitu, tidak. Sebetulnya Nabi ada keperluan, maka tahu dirilah. Jangan musta'nisi dari hadith, asyik bercengkrama, tidak memaklumi, tidak apa, tidak memahami keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna dzalikum kana yu'dhi an-nabi. Sesungguhnya yang seperti itu mengganggu Nabi. Fayastahi minkum, Nabi sendiri malu dari kalian untuk terus terang apa bicara dengan kalian. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah Azza wa Jal tidak malu dari sesuatu yang hak. Maka Allah tegur para sahabat. Jadi kita ambil faedah dari sini, begitu pula terhadap yang lain. Ada kalanya seseorang seperti yang tadi disebutkan punya suatu kesibukan atau keperluan atau acara, ya, sehingga jangan sampai kedatangan kita mengganggu dia, sehingga batasi pada waktu tertentu. Berikutnya yang ke-12, al-zairil a'ma an yasta'dina ka ghairihi. Seorang pengunjung yang dia buta, tetap dia juga mohon izin sebagaimana yang lain. Hatta yahtajiban nisa'u minhu, supaya yang wanita-wanita dari keluarga kita ya pergi dan menjauh, dalam arti ke ruang yang lain. Wal khulwatu bihi muharramah, berdua-duaan dengan orang buta tetap saja haram, sama saja. Dari Ummu Salamah, beliau berkata, kuntu 'indan nabi, saat itu aku di sisi Rasulullah, wa Maimunah, dan juga bersama Maimunah. Fa aqbala ibnu Ummi Maktum hatta dakhala 'alaih, datang ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, ingin masuk menemui Rasulullah, sampai dia akhirnya masuk. Wa dzalika ba'da ma umirna bil hijab, itu terjadi setelah kami diperintahkan untuk berhijab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, ihtajiba minhu, sembunyi kalian darinya, kalian ke ruang yang lain, ya. Itu kata Rasulullah kepada istri-istrinya. Faqulna ya Rasulullah, kami mengatakan ya Rasulullah, alaysa a'ma, bukankah dia orang buta, dia enggak melihat kami ya Rasulullah. La yubsiruna wa la nubsiru, ya, dia enggak melihat kami. Wala, di sini ada tambahan wala nubsiru, itu sama. Yang kita lihat nanti. Dan kami enggak melihat dia, ini muskil. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, afa amyawani antuma ala tubsiranihi, apakah kalian berdua juga buta, enggak melihat dia? Benar dia melihat, tidak melihat kalian, tapi kalian melihat dia. Ya. Jadi Nabi mengatakan tetap kalian pergi ke tempat yang lain. Hadis rawahu Tirmizi wa qala Ibnu Hajar isnadhu qawi. Hadis ini riwayat Tirmizi, Ibnu Hajar mengatakan sanadnya kuat. Yang ke-13, la yajuzun nadhar ila kitabi akhika aw risalatihi duna idznin minhu. Jangan melihat ke kitab saudaramu, yakni bukunya atau surat-suratnya tanpa seizinnya. Ya. Rubbama kana fihi sir, bisa jadi di situ ada sesuatu yang rahasia. Nah, dan seperti sekarang ini misalnya di SMS, ya. Minjem HP teman, coba minjem HP-nya. Buka SMS-nya. Buka WhatsApp-nya. Barangkali di situ ada sesuatu yang rahasia. Enggak boleh membuka-buka SMS milik orang, ya, email, kemudian apa, WhatsApp atau yang sejenisnya, jangan, harus minta izin. Atau buku catatan, mungkin dia punya catatan harian, ya, tiba-tiba diambil, dibukain, apa, apa ini, ya, jangan, minta izin dulu. Kemudian beliau mengatakan, mata yubahud dukhul biduni istidzan, terus kapan diperbolehkan masuk tanpa izin? Jawabannya yang pertama, idza arada amrun mufaji'un syadidun fi darin liinqadhi atfalin wa ghairihim. Bila arada amrun mufaji', datang suatu perkara yang tiba-tiba syadid, berbahaya di suatu rumah, maka dia datang untuk menyelamatkan anak-anak dan yang lain atau harta dengan sebab misalnya hariq, kebakaran. Ini bahaya. Kalau nunggu minta izin dulu, ya akibatnya bisa fatal. Api begitu cepat, mungkin yang di dalam sudah pingsan, dimintai izin enggak jawab-jawab. Maka dari itu yang seperti ini atau yang semisalnya, seorang boleh langsung masuk demi menyelamatkan. Ya, maslahatnya lebih besar. Fadkhul bidun isti'dan, masuklah walaupun tanpa izin. Dan kejadian yang sama misalnya ada apa? Ada perampokan misalnya, ya, tidak tahu ramai-ramai, perampokan. Nah, kita nunggu izin juga nggak mungkin. Ini kondisi-kondisi pengecualian. Yang kedua, yajuzud dukhul biduni iznin ilal amakinil atiyah. Boleh juga masuk tanpa izin ke tempat-tempat berikut ini. Al-fanadik, ya. Penginapan atau hotel, yang ini memang sudah dibuka untuk siapapun masuk, tapi masuknya ke, ya tentunya ruang tertentu. Ya, kalau ke dalam kamarnya, ya tentunya dengan izin, bahkan dengan duit. Ya. Al-khanat allati yanzilu biha al-musafirun, ruangan-ruangan tempat persinggahan para musafir. Sebagian misalnya sekarang pom bensin, ya, menyediakan tempat untuk istirahat, tempat-tempat duduk, atau khusus untuk ibu-ibu yang menyusui, ya, bagi mereka boleh masuk begitu saja, yakni ke tempat-tempat masing-masing. Wal buyut al mu'adda lidh-dhiyafah, rumah yang memang disediakan untuk para tamu, ya. Wadawair al-hukumiyah, kantor-kantor pemerintahan yang memang untuk umum. Waddakakin, toko-toko, supermarket, minimarket, langsung masuk saja boleh. Al-masajid, masjid-masjid, waghairiha, dan selainnya. Minal amakidil ammah, dari tempat-tempat umum. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskuna. Tidak ada dosa bagi kalian, kalian masuk ke rumah yang tidak berpenghuni. Ini memang rumah kosong, tidak ada penghuninya. Bukan ada tapi sedang pergi, bukannya, tapi memang rumah kosong, tidak berpenghuni. Nah, fiha mata'ul lakum, kalian punya kebutuhan, keperluan padanya, atau ada barang padanya. Wallahu a'lam. Surat An-Nur ayat yang ke-29. Ya. Baik, mungkin sementara cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan nanti ba'dal asar. Ya, jadi pertemuan berikutnya adalah ba'dal asar insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.